Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, babu ma jaa'a fit tatayyur. Bab apa yang datang dalam masalah tatayyur. Ay jaa'a minan nahyi anhu wal wa'id fihi. Kalimat ma jaa'a, apa yang datang dalam masalah tatayyur, maksudnya apa yang datang dari larangan-larangan, wal wa'id, ancaman-ancaman terhadap perkara tatayyur. Wa tatayyur masdaru, dia adalah masdar dari tatayyara, ya tatayyaru, tatayyuran. Wa tiyarah, wa tiyarah bikasri ta wa fathil ba, dengan dikasrahkan ta-nya dan difathahkan ya-nya, bukan ba-nya. Tiyarah berarti masdarnya bisa tatayyur, bisa tiyarah. Wa qad tusakkan, dan kadang-kadang disukunkan, yaitu tirah, bukan difathahkan ya-nya, kadang-kadang disukunkan, bisa tirah, bisa tiyarah. Wa asluhu, asal katanya dari kata tatayyur, bisawanih wal bawarih. Bisawanih wal bawarih. Sawanih wal bawarih adalah burung-burung yang terbang dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Yang satu dijuluki sawaneh, yang satu lagi disebut bawareh. Minot tairi, dari burung-burung. Wadzaba wa ghairihima, ataupun awan atau lain-lainnya. Pokoknya yang dari belakang ke depan dikatakan sawaneh, yang sebaliknya bawareh. Atau yang dari belakang ke depan bawareh, yang sebaliknya sawaneh. Apakah burung-burung yang terbang ke sana atau terbang kemari, atau awan yang berjalan ke sana atau awan yang berjalan kemari. Wa kana dzalika yasudduhum an maqasidihim, dan biasanya mereka di zaman jahiliyah terhalang dari tujuan-tujuan mereka hanya karena kejadian-kejadian tersebut. Kok sepertinya awan ini jalannya terbalik, melawan arah kita berjalan. Tunda, tidak jadi berangkat. Atau burung-burung hampir semuanya berjalan ke sana, menyalahi arah mereka berjalan, maka mereka tunda atau mereka batalkan perjalanan mereka. Itu asal muasalnya. Yasudduhum an maqasidihim. Fanafahu syar'u wa abtalahu. Maka syariat Islam membatalkannya. Nafahu, ditiadakan. Tidak ada itu. Tidak ada pengaruhnya. Mau terbang ke depan atau terbang ke belakang, mau ke kiri ataupun ke kanan, enggak ada ngaruh sama sekali. Wa akhbara annahu la ta'thira lahu fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Dan dikhabarkan dalam agama bahwa yang demikian tidak ada pengaruhnya dalam mendapatkan manfaat atau dalam menolak madarat. Enggak ada kaitannya. Demikian disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits oleh Ibnu Al-Athir. Baik, ini asal muasalnya. Tetapi tentunya tiarah meluas. Bukan hanya burung saja, bukan hanya awan saja. Tetapi mereka menganggap ada kesialan pada sekian perkara. Bahkan di setiap daerah punya keyakinan tersendiri. Setiap negara punya keyakinan tersendiri. Bahkan tiap masyarakat. Masyarakat sini berbeda dengan masyarakat di seberang sana. Masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Maka itu semua sama hukumnya. Bahwa itu tirah. Itu adalah tirah atau tiarah atau tatayur. Yang enggak ada kaitannya sama sekali. Fi jalbi naf'in wala fi daf'i burrin. Tidak ada pengaruhnya untuk mengambil manfaat. Enggak ada pengaruhnya untuk menolak madarat. Qala al-Madaini. Sa'altu Ru'bah ibn al-Ajjaj. Aku tanya kepada Ru'bah ibn al-Ajjaj. Masanih. Apa itu sanih? Qala ma wallaka mayaminahu. Qultu wa mal barih. Qala ma wallaka mayasirahu. Mayasirahu. Ru'bah ibn al-Ajjaj ketika ditanya apa itu sawanih, apa itu bawarih. Dijawab as-sanih. Ma wallaka mayaminahu. Apa yang mengarah kepadamu arah kanannya. Qultu famal barih. Apa yang mendekat kepadamu dari arah kirinya. Walladhi yaji'u min amamik. Yang datang dari depanmu. Fahuwa natih. Wa natih. Walladhi yaji'u min khalfik. Huwa al-qa'idu. Wal-qa'id. Ini istilah-istilah yang kadang-kadang ditukar-tukar oleh mereka. Sawanih adalah yang mengarah kepadamu dari kananmu. Sedangkan bawareh adalah yang mendekat kepadamu dari arah kirimu. Sedangkan yang dari depan kamu dikatakan natih. Sedangkan yang dari belakang kamu disebut qa'id atau qa'id. Walama kanatit tiarah. Min asyirkil munafil kamalit tauhid. Dan karena yang namanya tiarah ini adalah termasuk kesyirikan. Kesyirikan kecil yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Likauniha min ilqa'i syaitan. Karena itu termasuk dari bisikan syaitan. Wa takhwifihi. Dan itu adalah upaya menakut-nakuti syaitan. Wawaswasatihi. Dan termasuk tipu daya dan bisikan syaitan. Demikian dikatakan oleh musannif dalam kitab Tauhid. Tahdhiran mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Sebagai peringatan dari perkara yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid yang semestinya, yang seharusnya. Taib, ini baru makna tiarah. Kita masuk ke dalam dalil-dalilnya. Wa ma jaa'a fi at-tatayyur. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala. Dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum 'indallah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa ta'iruhum indallah. Tiarah mereka ada di sisi Allah. Walakin aktarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Tidak mengetahui. Ta'ir. Walaupun terjemahannya burung. Tetapi ini sudah menjadi istilah. Istilah yang tadi. Burung yang datang dari kanan. Dari kiri. Dari depan. Dari belakang. Dan masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Yang ini membawa kesialan. Yang ini membawa keberuntungan ila akhiri. Maka kalimat ta'ir sudah bergeser maknanya. Jangan diterjemahkan sesungguhnya burung mereka ada sisi Allah. Tidak. Tapi maknanya adalah kesialan mereka ada di tangan Allah. Allah yang menakdirkan. Sial atau tidak sial. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dzakara ta'ala. Hadil ayah fi siyaqi qawlihi ta'ala. Disebutkan ayat ini dalam konteks ketika disebutkan dalam ayat sebelumnya fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kata Allah, ketika datang pada mereka kebaikan-kebaikan, mereka berkata, ini memang rezeki kita. Ini memang milik kita. Lana hadi. Memang kita pantas mendapatkannya. Wa in tusibhum sayyi'atun. Kalau mereka ditimpa kejelekan-kejelekan, yattayyaru bi Musa. Mereka menganggap kesialan ini datangnya dari Musa. Wa man ma'ah. Dan yang bersamanya. Ini terjadi kesialan ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Terjadinya kejelekan-kejelekan ini karena ada pembawa sial, yaitu Musa dan pengikutnya. Demikian ucapan-ucapan mereka ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Ala ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa kesialan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na anna ala fir'aun idza asabathumul hasanatu أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه. Mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya jika mendapatkan kebaikan seperti kesuburan, keluasan harta atau kesehatan, maka mereka akan berkata lana هذه. Ini memang milik kita dan kita pantas mendapatkannya. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid dan lainnya. Ainahnul jadirun. Maknanya nahnu al-jadirun, kami yang pantas. Jadir maknanya pantas. Wal haqiqun, kami yang berhak untuk mendapatkannya. Wa nahnu ahluhu, kamilah orang-orangnya yang memang pantas mendapatkannya. Wa in tusibhum sayyi'atun, tetapi ketika ditimpa kejelekan, ay bala'un wa qahtun, bencana-bencana, wa qahtun, kekeringan-kekeringan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka menganggap penyebab sialnya adalah Musa dan pengikutnya. Fayaqulun, mereka berkata, hadza bisababi Musa wa ashabih, ini karena sebab Musa dan pengikut-pengikutnya. Asabana bisyumihim, kita tertimpa kejelekan karena kesialan mereka. Karena mereka lah pembawa-pembawa sial. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala membantah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa ta'iruhum, kesialan yang menimpa mereka itu dari Allah. Allah yang menakdirkannya. Allah yang menentukannya siapa yang tertimpa, siapa yang tidak. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ta'iruhum ay ma qada alaihim wa qaddar lahum. Mana ta'iruhum adalah apa yang diputuskan atas mereka dan apa yang ditakdirkan untuk mereka. Wa fi riwayah dari Ibn Abbas, mana ta'iruhum ay syu'muhum, kesialan mereka. Syu'um, kesialan. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai min qibalih, maksudnya dari sisi Allah, ditentukan oleh Allah. Ai innama ja'ahumus syu'mu min qibalih, bahwasanya datangnya kesialan itu dari sisi Allah dengan takdir dari Allah. Bikufrihim, karena kufurnya mereka. Watakdzibihim, karena pendustaan mereka terhadap ayat-ayatnya. Warusulih, dan terhadap rasul-rasulnya. Adapun asy-syu'mu fi thalath, maka itu dalam riwayat yang lebih sahih, lau kana syu'mu lakana sisalat. Kalau saja ada kesialan, niscaya ada pada tiga perkara. Hanifidina azakumullah. Artinya, tidak mesti. Tidak dikatakan syu'um itu ada Tidak, syu'um di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesialan itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau saja ada kesialan, maka ada pada tiga perkara. Pada istri, pada kendaraan, pada rumah. Biasanya ada seorang yang mendapatkan pasangan yang salah, ini bukan aku takuti, salah pilih, itu ganyang terus menerus seumur hidup, sial terus dia. Tapi tetap saja yang namanya syu'um indallah. Tetapi karena sering seperti itu, dikatakan laukana syu'umu laukana fitala. Demikian pula kendaraan, mogok lagi, mogok lagi. Sebentar 3 juta, sebentar 2 juta. Besoknya lagi panas, besoknya lagi terbakar, besoknya lagi konslet, besoknya lagi terus. Demikian pula rumah. Perbaiki yang ini, yang itu rusak. Bagi yang itu, yang ini rusak. Perbaiki yang ini kena rayap. Yang ini diganti kusen yang sana, jebol. Laukan, kalau ada syu'um, misalnya pada 3 ini. Kalau sampai salah, salah pilih, maka biasanya akan ganyang dan membuat berbagai macam kesulitan-kesulitan dan syu'um. Laukana syu'um. Tetapi kembalinya semua kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ta'iruhum ma'ahum. Tadi ta'iruhum indallah. Dalam ayat lain ta'iruhum ma'ahum. Apa tafsirnya? Seperti tafsir laukana syu'umu talat, lakana fit talat. Artinya Allah yang menakdirkannya, tetapi karena sebab mereka sendiri, kesialan mereka karena sebab mereka sendiri. Bima kasabat aidihim, karena sebab tangan-tangan mereka. Wa yafwan katsir, bahkan sudah banyak yang dimaafkan oleh Allah Taala. Kembali kepada kitab. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ta'iruhum ay ma qadha alaihim, atau dalam riwayat syu'muhum ay min qibalillah, innama ja'a syu'mu ja'ahum asy-syu'mu min qibalih bikufrihim, karena kekufuran mereka, wa takdzibihim, karena pendustaan mereka, walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, ay aktsaruhum juhalun la yadrun, kebanyakan mereka bodoh, tidak mengerti. Walau fahimu wa aqalu la'alimu. Kalau saja mereka mau memahami, menggunakan akalnya, la'alimu, niscaya mereka akan tahu. Annahu laisa fi ma ja'a bihi Musa, bahwa itu bukan karena apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Karena tidak dibawa oleh Musa kecuali khair. Illa al-khairi wal barakah. Apa yang dibawa oleh Musa tidak membawa kejelekan, tetapi membawa kebaikan, membawa barakah, membawa saadah, membawa falah. Liman amana bihi, bagi siapa yang beriman. Wattaba'ahu, bagi siapa yang mau mengikutinya. Tetapi bagi siapa yang tidak mengikutinya akan menjadi bencana. Bagi siapa yang tidak mau mengikutinya akan tertimpa azab. Maka azab itu karena siapa? Apakah karena Musa? Bukan. Karena mereka sendiri. Maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebab mereka sendiri. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian musannif membawakan lagi. Wa qawlihi, dan ucapan Allah, qalu ta'irukum ma'akum a in dukkirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, bahkan ta'irukum ma'akum, bahkan kesialan kalian itu bersama kalian. Kalau kalian diberi peringatan, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Al-ma'ana, wallahu a'lam, hadzukum wa manabakum min syarrin ma'akum bisababi af'alikum. Maknanya wallahu alam, bagian kalian dan apa yang menimpa kalian dari kejelekan-kejelekan itu memang bersama kalian, pantas bagi kalian. Bisa babi af'alikum, karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Wa kufrikum, karena kekufuran kalian. Wa mukhalafatikumun nasihin, karena kalian menyelisihi para nasihin. Laisa huwa min ajlina wala bisababina, itu bukan karena kami dan bukan karena sebab kami. Bal bibaghyikum, bahkan karena sebab kalian melampaui batas. Wa adawatukum, dan karena sebab permusuhan kalian. Fata'irul baghidh dhalim ma'ahu, maka at-ta'irul baghidh dhalim ma'ahu, kesialan dari kezaliman, dari sesuatu yang melampaui batas, itu bersama mereka. Fama maqa'a bihi minas syurur fahuwa sababuhul jalib lahu, maka apa yang terjadi dari kejelekan-kejelekan, maka sebabnya adalah itu, adalah kalian sendiri. Wa dzalika biqada'illah, dan itu dengan keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya dan dengan keadilannya, sebagaimana Allah katakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan perlakukan kaum muslimin sama dengan mujrimin? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi? Tentunya Allah akan perlakukan beda al-muslimin dengan mujrimin. Afanaj'alul muslimin kal mujrimin, apakah kami akan samakan kaum muslimin dengan mujrimin? Artinya tentu akan beda. Allah berikan barakah kepada kaum muslimin, Allah berikan keselamatan pada kaum muslimin, dan Allah berikan bencana, azab atas para mujrimin. Berarti penyebabnya adalah ijromnya mereka, penyebabnya adalah zalimnya mereka. Itu makna. Wa yahtamil an yakunal ma'na, dan memungkinkan pula makna yang lain, yaitu ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bersama kalian, ay raji'un alaikum, bahwa kesialan itu kembalinya kepada kalian. Fattatayyur alladhi hasala lakum innama ya'udu alaikum, tatayyur yang terjadi pada kalian itu akan kembalinya kepada kalian sendiri, menjelekkan kalian sendiri. Wa hadza min babil qisas fil kalam, dan ini termasuk qisas dalam ucapan. Wa nadiru, yang semirip dengan itu adalah ucapan beliau alaihi salatu wassalam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum, kalau ahlul kitab memberi salam pada kalian maka jawablah dan atas kalian juga. Qisasan, qisasan fil kalam, kalau mereka mengucapkan assalam alaikum maka kita mengatakan wa alaikum dan atas kamu juga. Qisas, terbalas. Demikian pula ketika mereka menyatakan ta'irukum atau tatayyaru bi Musa, mereka bertatayur dengan Musa, maka dijawab ta'irukum ma'akum, bahwa kesialan kalian atas kalian, bukan atas kami. Dan penyebab sialnya kalian sendiri. Tetapi tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menyatakan ta'irukum indallah, ayat yang kedua menyatakan ta'irukum ma'akum. Tidak bertentangan. Yang ini berbicara tentang qada wal qadar, yang ini berbicara tentang asbab. Adapun sebab kesialan sebelum sebab, adapun yang menakdirkan kesialan, yang menentukan kesialan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ta'irukum indallah. Tetapi penyebabnya, mengapa Allah timpakan kesialan atas kalian? Penyebabnya kalian sendiri. Ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum. A'indukirtum, ketika kalian diberi peringatan, min ajli anna dakarnakum. Maknanya, ayat ini berkata, karena kami sudah ingatkan kalian. Wa amarnakum bitauhidillah. Kami sudah perintahkan kalian untuk bertauhid, mengesakan Allah. Qabaltumuna bihadzal kalam. Sedangkan kalian membalas kami dengan ucapan seperti itu. Menuduh kami pembawa sial. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kata Qatadah, a'in dzakarnakum billahi tatayyartum bina. Apakah ketika kami peringatkan kalian, kemudian kalian menganggap kami pembawa sial? Begitu maknanya. A'in dzakirtum. Bal antum qaumun musrifun. Wa munasabatul ayataini litarjamah. Dan kaitan dua ayat ini dengan pembahasan adalah anna tatayyur min amali ahli jahiliyah. Kaitannya kita dapatkan dari dua ayat ini bahwa tatayyur, menganggap sial pada sesuatu, itu adalah amalan-amalan jahiliyah, amalan musyrikin. Wa qad dhammahum Allahu bihi wa maqatahum. Allah sudah cela dalam ayat ini dan Allah marah pada mereka. Wa qad naha Rasulullah SAW anit tatayyur, maka Allah pun melarang Rasulnya untuk bertatayyur, untuk menganggap sial pada sesuatu. Wa akhbara annahu syirkun, dan mengkhabarkan bahwa itu termasuk kesyirikan, sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis al-bab insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.